Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله merupakan menjadi hajat yang sangat mendesak bagi umat ini untuk selalu mengetahui ajaran dan manhaj salafus saleh rahimahumullahu ta'ala dalam agama, terutama di masa-masa fitnah, di waktu banyaknya syubhat dan fitnah yang terjadi. Oleh karena itu, kejahilan tentang manhaj salaf atau lupa dan kelalaian dari manhaj salaf menjadi salah satu pintu terbesar masuknya penyimpangan dan kesesatan kepada umat ini. Karena jahil tentang manhaj salaf, tidak tahu menau karena memang tidak dipelajari, tidak diajarkan, atau karena lupa dan melalaikan manhaj salaf ini. Demikian ibrah, pelajaran dari yang telah lalu dalam sejarah. Termasuk dalam hal ini manhaj salaf dalam sikap mereka kepada wulatul umur, kepada pemerintahnya. Yang mana secara global ketaatan kepada pemerintah menjadi salah satu usul pokok mendasar dalam akidah salaf. Ketaatan kepada pemerintah, menghormati mereka, tidak mencela dan mencaci maki atas kesalahan dan kekurangan mereka, bersabar atas kezoliman mereka, semua ini merupakan pokok dasar usul dalam aqidatus salaf. Terbukti hampir tidak ada kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para imam-imam salaf, hampir tidak ada kitab-kitab itu yang melewatkan pembahasan tentang ini. Selalu saja dalam kitab-kitab akidah itu menyebutkan bahwa ahlus sunnah, salafus saleh, berkeyakinan dan mengajarkan ketaatan kepada pemerintahnya. Dengan rentan waktu yang jauh berbeda, satu imam di abad kedua, satu imam di abad kelima, ketujuh, kesembilan, terpisah oleh kurun waktu yang sangat berjauhan, tapi sepakat dan sama ajarannya. Terpisah pula mereka oleh negeri, yang satu di Khurasan timur sana, yang satu di Jaziratul Arab, Madinah, Makkah, Baghdad, yang satu di Mesir, satu di Syam. Namun juga mereka sama dalam akidahnya. Hal ini menjelaskan kepada kita, berarti a'immah dan para ulama salaf sadar betul, dan itu ingin mereka sampaikan kepada generasi yang setelah mereka, bahwa dengan perkara ini, ketaatan kepada pemerintah, patuh kepada mereka, adalah kemaslahatan din wa dunia. Maslahatan agama umat ini dan dunia mereka pula. Menyalahi ini, menyelisih pokok dasar ini, tadi ketaatan, penghormatan, memuliakan, tidak mencela, tidak melawan, sabar atas kedolimannya. Menyalahi ini berarti berdampak kerusakan dan kerugian din wa dunia, dalam agama dan dunianya. Sebagaimana Umar katakan radhiyallahu ta'ala an, dan itu sesuatu yang ma'ruf dalam agama, la din illa bil jama'ah. Tidak ada artinya agama ini tanpa jamaah. Wala jamaah illa bi imamah. Dan jamaah pun tidak ada artinya kalau tidak ada pemerintahan. Wala imamah illa bi sam' wa ta'ah. Dan kepemerintahan juga tidak ada artinya kalau tidak ditaati, kalau tidak didengar dan dipatuhi. Itu sesuatu yang ma'ruf dalam aqidatus salaf. Kita tahu bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sepakat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, jenazah beliau masih di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, sebelum diapa-apakan, yang pertama kali mereka lakukan adalah memilih khalifah. Sehingga mereka lakukan itu di Saqifah Bani Sa'idah, sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terpilih. Jenazah belum disentuh. Ini yang mereka dahulukan. Karena mereka tahu para sahabat Rasul dan mereka didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada sekejap mata pun dalam kehidupan mereka terjadi berjalan tanpa adanya kepemimpinan. Rasul telah wafat, siapa yang memimpin umat? Vakum untuk sementara waktu. Ini tidak boleh berkelanjutan lama-lama. Harus ada pemimpin di umat ini. Karena kemaslahatan pasti itu yang didapati. dibiarkan artinya mafsadah, kerusakan. Maka pertama yang mereka lakukan, terpilihlah khalifah Abu Bakar. Karena pemimpin yang menentukan, pemimpin yang memilih, pemimpin yang ditaati. Ketika ada perselisihan, yang satu mengatakan, "Lah, Rasul dikubur di sini." "Enggak bisa, Rasul dikubur di situ." "Aku yang memandikan." "Enggak bisa, aku yang memandikan." Akan terjadi perselisihan, rebutan. Siapa yang menyelesaikan? Harus ada kepemimpinan. Pemimpin ini yang kemudian akan menentukan. Yang memandikan bulan, jenazah dikuburkan di sini dan ditaati. Sehingga menutup pintu-pintu syaitan, membuka perselisihan dan perpecahan di umat. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Wahum yaluna min umurina khamsan." Pemerintah kita itu mengatur, memimpin lima pokok masalah penting dalam kehidupan kita. Al-Jumu'ah, Jum'atan, sehingga berjalan dengan baik di masjid-masjid kaum muslimin. Wal-Jama'ah, jama'ah lima waktu di masjid-masjid kaum muslimin. Wal-Eid, a'yad, Idul Fitri, Idul Adha, sehingga mereka merayakan, bergembira, bersenang. Pemerintah yang tentukan, mereka bantu kaum muslimin. Wasuhur, daerah-daerah perbatasan yang rawan dari serangan musuh, keselamatan kaum muslimin menjadi taruhan, mereka jaga. Walhudud, dan hukuman hudud. Lima ini dijaga dan dipimpin oleh pemerintah. Kata Hasan Al-Basri, "Wallahi la yastaqimu din illa bihim." Maka demi Allah, agama kita enggak akan istiqamah tanpa mereka. Wa injaru wa zalamu. Walaupun merekanya zalim dan tidak adil. Wallahi lama yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun. Dan kemaslahatan yang mereka berikan jauh lebih besar dibanding kerusakan yang mereka perbuat dengan berbagai bentuk kerusakan. Terutama lima ini tadi. Lima waktu, sehari-hari, Jumat, Id. Alhamdulillah. Setiap muslim di umat ini dengan tenangnya keluar dari rumahnya, ke masjid, beribadah lima waktu. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Kalaupun subuh masih gelap, orang tua renta, tanpa ada yang dia takuti keluar dari rumahnya menuju masjid. Lebaran pun demikian, Jumat pun demikian. Karena ada yang mengawal, ada yang menjaga keamanan dia, menjamin ketertiban dan keamanannya. Coba kalau negeri itu tidak berpenguasa, tidak dijaga, Syria atau semisalnya, siapa yang berani keluar ke masjid? Nyawa menjadi taruhan. Orang tua pun gak akan berani membiarkan anaknya ke masjid. Istri pun gak akan rela suaminya ke masjid. Kematian di sana sini, pembunuhan, kacau. Wasuhur, begitu pula daerah-daerah perbatasan dan hukuman. Sehingga dengan itu orang aman pada nyawanya, aman pada kehormatannya, aman pada harta bendanya. Karena ada pemimpin pemerintah yang menjamin dan menjaga semua itu. Kaum Khawarij pun tidak akan bisa mengingkari ini. Kalaupun mereka tuding-tuding pemerintah itu tauhid, pemerintah itu kufar, pemerintah itu begini dan begitu. Tapi kemaslahatan yang mereka rasakan, mereka dapati, bagaimana mereka mau pungkiri? Hukuman. Sehingga aman. Kalaupun ada yang berani melanggar, melukai seseorang, bahkan sampai tingkat membunuhnya, gak akan dibiarkan. Dia akan dikejar, ditangkap, dihukum. Sampai terkadang pada hukuman mati. Karena ada yang memimpin. Menjaga keselamatan nyawa dan darah mereka. Kaum muslimin. Kehormatannya pun demikian. Kalau enggak berabe. Na'udzubillah. Semaunya orang akan mengatakan, ini istriku. Padahal itu anaknya orang. Terhormat. Ini istrinya orang. Tapi dengan pemerintah. Kamu bisa mengadu, fulan berbuat zalim, mengambil, merampas kehormatan. Ini istriku yang sah, ini buku nikahnya. Fulan putriku dan seterusnya. Harta bendanya pun demikian. Kalau enggak rusak kehidupan. Mobil kamu diakui orang, tanah kamu, rumah kamu. Ini tanahku. Ini mobil milikku. Rumah ini milikku. Aku dapati dari nenekku dulu misalnya. Rusak kehidupan. Tapi dengan adanya pemerintah. Terjaga harta benda orang. Mau macam-macam. Laporkan. Ini rumahmu. Ini sertifikatnya. Aku punya bukti. Ini depan notaris. Ini tanahku. Ini surat-suratnya. Ini kendaraanku, ini BPKB-nya, dan seterusnya. Siapa yang tidak mengakui kemaslahatan-kemaslahatan ini? Kalau enggak motormu diakui orang, ini motorku, bukan milikmu. Sementara BPKB ada di tanganmu, atas namamu. Aman, harta bendamu. Kalau enggak kamu mau ngadu kemana, kalau enggak ada pemerintah? Dirampas hartamu, siapa yang bisa mengembalikan kepadamu? Tanah milikmu, rumah, dan masih banyak yang lain. Ada hukum. Makanya kata Hasan al-Basri, lima ini terutama. Kemaslahatan yang mereka berikan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, demi Allah, kemaslahatan dari mereka jauh lebih banyak dari kerusakannya. Kata Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, "Ma yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun." Kemaslahatan, kebaikan yang Allah berikan karena adanya mereka, pemerintah, itu jauh lebih banyak. Jauh tidak tertandingi. Dibanding kerusakan yang mereka perbuat. Ada kerusakan, tidak dipungkiri. Ada kedzaliman, na'am. Ada cacat, ada kekurangan, ada ini dan itu. Tetapi jika dibanding dengan kemaslahatan, dibanding dengan kebaikan yang mereka berikan, jauh prosentasenya tidak bisa ditimbang. Tapi sebagian orang tertutup matanya, tertutup hatinya, buta matanya, buta hatinya, tuli telinganya, tidak melihat sisi-sisi kemaslahatan dan kebaikan yang dia sendiri merasakannya, dia sendiri mendapatinya. Dan itu, maaf, sifat dan watak perempuan. Seperti yang Rasulullah katakan, in ahsanta ilaiha dar. Kalaupun sepanjang masa kamu baik kepadanya, kamu hidup rumah tangga 10 tahun misalnya bersama dia, enggak pernah telat bulanan, kamu kasih apapun dia minta, kamu belikan, kamu beri, kamu ajak ke sana kemari, masya Allah, 10 tahun cuman sekali di tahun ke-11, itu pun dalam satu bulan karena satu dan lain sebab terlambat uang kamu kasih, atau berkurang belanja seperti yang biasanya kamu berikan. Apa kata si istri? Ma ra'aitu minka khairan qat. Memang aku enggak pernah dapati kebaikan darimu sama sekali. Lupa 10 tahun dikemanakan. Begitulah perempuan. Mudah mengkufuri kenikmatan. Ternyata watak ini ada pada banyak orang, bukan hanya perempuan. Sekian banyak kebaikan, sekian banyak kemaslahatan dia lupakan, seakan itu gak ada, hanya karena satu dua kekurangan, kejelekan yang dia dapati. Sifat tercela, tidak patut pada seorang mukmin, apalagi itu lelaki. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa gambaran bentuk nyata bagaimana para ulama salaf, karena mereka teladan kita. Contoh yang patut kita tiru, bagaimana mereka mementingkan lini ini dalam kehidupannya, masalah ketaatan, kepatuhan kepada pemerintahnya, menghormati mereka, tidak mencela. Imam Ahmad ibnu Hanbal, padahal beliau disakiti, disiksa sedemikian rupa dalam 3 dekade, khalifah ganti khalifah, khalifah ganti khalifah, tetapi tetap beliau mengingatkan umat untuk bersabar agar tidak keluar melawan, menentang khalifah. Bahkan ketika ulama-ulama Baghdad datang mengajak beliau atau minta izin beliau untuk berontak, beliau tahan, jangan, gak boleh, itu menyalahi sunnah. Tinggal kalian di rumah kalian, tutup pintu dan jendela rumah kalian. Itu nasihat beliau. Kalau perkaranya hawa nafsu dan perasaan, kesempatan bagi Imam Ahmad, aku disakiti selama ini, alas dendam, mumpung ada yang banyak masa, ya lawan mereka, memang mereka zalim, memang mereka begini, berontaklah. Tapi tidak demikian Imam Ahmad, menyarankan mereka untuk tetap sabar. Justru yang mereka hendak lakukan itu beliau ingatkan menyalahi sunnah. Hitung dan pertimbangkan nyawa darah kalian dan kaum muslimin yang akan kalian ajak. Jangan sampai kalian menumpahkan darah mereka. Yang kedua, anjuran sangat untuk umat ini berdoa kebaikan bagi pemerintahnya. Hal itu disebutkan oleh Hasan bin Ali, Imam Barbahari, dalam Syarh Sunnah. Hingga beliau katakan, kalau engkau dapati orang mencela dan mendoakan jelek bagi pemerintahnya, maka ketahui dia sahibu hawa, orang yang dikuasai hawa nafsunya. Memang pemerintah ini mal'un, dasar mereka taghut. Semoga Allah hancurkan mereka, mudah-mudahan Allah binasakan mereka. Doa kejelekan keluar dari lisannya, pertanda kalau dia sahibu hawa, kata Barbahari, imam min a'immatis sunnah. Tapi kata Barbahari, kalau engkau dengar sebaliknya, mendoakan baik bagi pemerintahnya, maka dia sahibu sunnah. InsyaAllah dia berjalan di atas sunnah nabinya. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku punya doa yang mustajab, artinya tahu pasti doa ini dikabulkan oleh Allah, tidak akan aku berikan kecuali kepada pemerintah. Karena kebaikan mereka, kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam Barbahari, demikianlah kita diperintah berdoa baik kepada mereka. Semoga Allah hidayahi pemerintah kita, semoga Allah beri taufik mereka. Aslih lana wulata umurina wa wafikhum lima tuhibbu wa tardha, urzukhum bitanatan saliha tu'inuhum ala ta'atik, dan semisal itu. Doa baik. Walaupun merekanya zalim, walaupun merekanya curang, tidak adil dan lain sebagainya. Doa kebaikan itu yang diajarkan kepada kita. Yang ketiga, para ulama salaf mendidik dan mengajarkan pula untuk umat ini gampang dan sering memberi uzur kepada pemerintahnya. Hal ini disampaikan oleh para ulama seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau katakan, para ulama terdahulu, ini sebelum beliau sampai para tabi'in dan para sahabat Rasul, mengatakan kalau memang pemerintah kalian soleh, adil, baik, istiqamah, maka bersyukurlah kalian kepada Allah. Namun jika kalian dapati dari pemerintah kalian sesuatu yang tidak membuat kalian senang, kalian sakit hati, kalian mangkel, kalian merasa terdolimi, maka kata Tirmidzi, arahkan tuduhan kalian itu kepada diri kalian sendiri, bahwa ini terjadi tidak lain, tidak bukan, kecuali karena dosa kalian sendiri. Sehingga yang kalian salahkan diri kalian, bukan pemerintahnya. Terjadi musibah, terjadi ada hukum, ada ketetapan, ada peraturan ini itu yang mungkin merasa dia ini merugikan kami, para pengusaha. Ini peraturan seperti ini, zalim, kami ini berapa penghasilannya, begini, begitu, pajak atau yang lain sebagainya. Arahkan pada diri kalian sendiri. Tidak terjadi ini kecuali karena dosa kalian sendiri. Kata Tirmidzi, berikan uzur kepada pemerintah kalian. Kenapa? Kata Tortusi, alasan yang logis bagi orang yang objektif. Satu, urusan mereka itu besar dan banyak. Satu, yang diurusi negara dari Sabang sampai Merauke. Wajar kalau kemudian ada informasi yang mungkin salah, peraturan hukum atau ini yang mungkin kurang tepat, wajar. Jangankan negara yang mereka urus, kembalikan ke diri kita masing-masing. Dalam skop kecil, rumah tangga. Kita punya anak 5, punya anak 10, kan? Apa enggak pernah si bapak orang tua ini, sebagai orang tua, enggak pernah salah? Sementara kamu diriwui oleh banyak anak, babi, minta bi, berikan ini bi, aku iya juga bi, bi. Pusing kamu ngadepi. Pada akhirnya kamu ambil keputusan yang ini dulu, mungkin juga dana kamu terbatas. Yang ini dulu kamu belikan, yang ini enggak, ini merengek, ini nangis. Mungkin menuduh, abi enggak adil, abi pilih kasih, abi begini. Padahal karena keterbatasan kamu, kamu enggak mampu ngadepi sekian banyak orang. Cuman 10 orang kamu hadapi. Oke, ini negara. Banyaknya problem yang masuk dan harus mereka selesaikan. Satu. Kedua, menjaga besarnya dan luasnya kekuasaannya, negara yang mereka pimpin. Ketiga, banyaknya musuh mengintai, menginginkan kerusakan dan kejelekan, banyak makar yang ditujukan kepada negara ini dan pemerintahnya. Keempat, pemerintah berusaha semaksimal yang mereka mampu untuk membuat ridho rakyatnya. Tapi seperti tadi, gak mungkin bisa semua. Layaknya orang tua tadi, kamu inginnya semua anakmu rela, senang, nerima, tapi kan gak mungkin. Sudah kamu anggap ini karena paling kecil, atau kamu anggap ini yang dari awal minta sudah lama tertunda-tunda gak kamu belikan. Karena satu dan lain alasan, kamu memandang ya sudah ini dulu yang dibelikan, ini dulu yang dituruti. Minta sepatu, minta baju atau apa. Yang lain kamu gak mampu. Padahal kamu ingin. Kamu dituduh macam-macam oleh anakmu sendiri. Pemerintah yang dihadapi negara. Keenam, sedikitnya orang yang bernasehat, yang membisiki mereka, yang memberi advis, yang memberi masukan positif. Yang terbaik begini Pak, murni dia sampaikan itu untuk kesejahteraan rakyatnya, murni dia sampaikan itu untuk kemakmuran negaranya. Orang yang seperti itu, kalaupun ada, mungkin sedikit bisa dihitung jari. Tidak mementingkan keuntungan pribadinya, tidak menghitung kepentingan partainya atau yang lain-lainnya. Murni dia betul-betul ingin untuk kebaikan negaranya. Sedikit sekali yang bisa dekat dengan pemerintahnya, memberi masukan positif. Yang ketujuh, kata Tortusi, kathratut tadlis wa tamak, banyaknya ambisi. Banyaknya penipuan, manipulasi dari orang-orang yang dekat mereka, memanfaatkan. Ini begini, seharusnya begini. Dulu kan yang ini. Dia tunjuk itu karena ingin mendapat keuntungan di situ, padahal ada pihak lain yang jauh lebih berhak. Udzurnya pemerintah tadi sibuk. Yang bernasehat sedikit. Yang ingin dapat manfaat dan para ambisius banyak. Kondisi-kondisi seperti ini hendaknya kita mudah dan sering memberi uzur, ma'zur. kasihan pemerintah kita, terlalu banyak problemnya, terlalu berat masalah yang harus dihadapi. Udzur. Ini tampak dari ajaran para ulama salaf. Logis bagi orang yang mau objektif. Tapi kalau sudah pandangannya subjektif, ya tertutup sudah, kayak anak-anakmu tadi. Gak mau tahu dia. Wah, pokoknya Abi gak adil. Padahal secuil pun kamu gak ingin untuk zalim kepada anakmu, tidak adil. Betul-betul Allah Maha tahu kamu ingin adil, ingin memberi segalanya, semuanya, tapi kemampuanmu gak ada. Anakmu gak mau tahu, subjektif. Abi pilih kasih. Abi memang begini, begitu. Kamu bisa berbuat apa? Ternyata banyak orang seperti anak-anak ini tadi. Gak bisa ngasih uzur kepada pemerintahnya. Asyahid, ini gambaran ketiga. Para ulama salaf mengajarkan untuk kita sering-sering dan gampang memberi uzur kepada pemerintah dengan alasan-alasan yang Tortusi sampaikan tadi. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah, bahwa kalau dilihat dari sejarah Islam, terutama dari semenjak setelah Muawiyah radhiyallahu taala an, Yazid bin Muawiyah memimpin, dan khalifah-khalifah yang setelahnya, kecuali sedikit, taruhlah seperti Umar bin Abdul Aziz yang dikenal soleh dan takwanya, adil, alim, tapi mayoritasnya yang nampaknya khalifah, yang namanya pemimpin, banyak kerusakan terjadi, mereka lakukan kemungkaran-kemungkaran besar. Tetapi yang lebih penting bagi kita, sikap imam-imam kita. Karena tadi mereka panutan kita, toladan kita. Khalifahnya berbuat ini itu catatan sejarah kelam. Tetapi yang lebih penting, bagaimana sih sikap para ulama salaf di zaman itu? Bagaimana mereka menyikapi? Seperti apa responnya? Ini yang lebih penting. Karena mereka orang yang ngerti agama. Orang yang takut kepada Allah. Ingin keselamatan dunia akhiratnya. Sikap para imam-imam salaf ma'ruf tidak pernah melepas ketaatan kepada pemerintahnya. Tidak pernah mereka melawan, menentang, atau memprovokasi, menyebarkan kebencian kepada rakyatnya. Nggak ada. Tetap mereka taat, tetap mereka hormat kepada pemerintahnya. Mereka jalankan agama, ibadah bersama pemerintahnya dengan segala kekurangan dan apa yang terjadi pada mereka. Hajjaj bin Yusuf sebagai contoh yang bengis dan diktator kejam. Berapa banyak sudah yang dia bunuh. Bahkan sebagian sahabat dia bunuh. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan Ibn Zubair sudah berlindung di haram. Ya, semestinya tidak boleh darah ditumpahkan di situ. Tetap dibunuh oleh Hajjaj di situ. Sa'id bin Jubair, ulama besar, murid Ibn Abbas, dibunuhnya. Padahal Abdullah bin Zubair sudah memberi baiatnya, beliau dan yang bersamanya, kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah saat itu. Hajjaj tangatnya. Sudah, biarkan aku menjumpai Abdul Malik dan aku baiat kepadanya. Sudah aku lepas ini. Aku mau baiat kepada Abdul Malik. Tidak dibiarkan oleh Hajar. Tetap dia bunuh. Kejamnya Hajar bin Yusuf. Tetapi ini sejarah kelam. Di zaman itu banyak a'imah, banyak para ulama. Bahkan masih ada sisa-sisa para sahabat. Ada Abdullah bin Umar, Ibnul Khattab, ada Sadatul Tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Ibrahim At-Taimi. Tidak satu pun mengajak, mengumpulkan massa, mengajak untuk melawan Hajjaj. Ini berbuat kejam, zalim melampaui batas. Kita harus lawan, kita gak boleh diamkan. Gak ada. Tetap mereka mendinginkan masyarakatnya, mengajak untuk tetap taat. Ini yang penting, tauladan kita, para imam-imam ini tadi. Begitulah akidah manhaj mereka, taat kepada pemerintahnya, baik yang bar au fajir, saat pemerintahnya itu soleh, baik ataupun fajir sekalipun. Khilafah Umayyah berlalu, diganti dengan Abbasiyah. Masa pergantian jatuhnya Umayyah dan naiknya Abbasiyah, khalifah pertama Abul Abbas As-Saffah, tragedi berdarah yang tidak terlupakan dalam sejarah. Dia masuk ke istana negara, istana Umayyah. Ini khilafah pemimpin negara. Dia bunuh seluruh yang tersisa, khalifahnya, menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, pembesar-pembesar istana. Bahkan Ibn Hubairah pun, termasuk gubernur besar di Irak zaman itu, dibunuh oleh mereka. Saffah sendiri, Abul Abbas, khalifah pertama Abbasiyah ini, yang menggulingkan Umayyah, dalam sehari disebutkan membunuh lebih dari 80 orang sehari. 80 orang. Satu orang bunuh 80. Bunuh satu orang aja mungkin akan jadi berita viral dan geger. Fulan membunuh fulan. Bagaimana kalau 8 orang yang dibunuh, fulan bunuh 8 orang? Bagaimana kalau yang dibunuh 80 orang dan bukan orang biasa, orang-orang besar, pemimpin yang sebelumnya? Terjadi. Tidak cukup itu. Setelah istana dikuasai Abul Abbas, ini sudah keadaan sudah mereka pegang, sudah mereka kuasai Baghdad, dia minta seluruh jasad yang ada dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk. Jasad manusia, jenazah, tumpuk-tumpuk sehingga banyak, entah ratusan sudah jumlahnya. Darah berceceran di sana sini. Abul Abbas berdarah dingin, sehingga digelari As-Saffah, penumpah darah. Jasad jenazah-jenazah ini kemudian ditutupi kain putih. Seperti ini. Tutup begini. Ini bawahnya jenazah semua. Orang. Manusia. Abul Abbas naik di atasnya. Dibuat semacam amben. Tentara-tentaranya, pembesar, panglimanya diajak naik semua. Pesta di atas jenazah tadi. Makan daging ini itu. Terjadi, tercatat dalam sejarah, tidak terlupakan. Tapi itu tidak seberapa penting. Yang jauh lebih penting, kemana a'immah saat itu, para ulama-ulama sunnah. Di zaman itu ada Auza'i, Abdurrahman bin Amr, imam. Ada Malik ibn Anas, imamnya Madinah, guru Syafi'i. Ada Ibn Shihab Az-Zuhri, ada Layth ibn Sa'ad, imamnya Mesir. Ada Atha' bin Abi Rabah, dan beberapa ulama besar lainnya. Tidak satu pun yang terdengar mencela khalifah yang baru ini, yang berdarah dingin seperti ini. Tidak ada suara. Tidak ada pula mereka menyerukan kepada umat, mengumpulkan massa untuk menolak kepemimpinannya. Kami enggak setuju, kami enggak ridho, kami enggak rela, kami nolak kepemimpinan Abu Abbas karena begini dan begitu. Apa yang terjadi? Enggak ada. Sebaliknya, semua imam-imam sunnah ini mengajak umat untuk sudah taati khalifah yang ada. Yang seperti itu karakternya Saffah Abu Abbas. Bukan orang yang kemudian ahli masjid, taat ibadah, makan pesta di atas jenazah. Ini a'immah. Begitu generasi-generasi setelah mereka. Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Syafi'i, Muhammad bin Idris, Abu Hatim, Ahmad bin Nuh, Ishaq bin Rohoya, dan para ulama-ulama sunnah dari masa ke masa. Sama. Tetap menyerukan akidah ini. Taati pemerintah. Hormati mereka. Patuhi mereka dalam kemakrufan. Jangan melawan. Jangan menentang. Jangan mencaci maki. Jangan mencela. Jangan menghasut kebencian kepada mereka. Sepakat para a'immah ini. Padahal masa mereka bukan masa-masa keemasan yang dipenuhi bertaburan dengan intan permata. Banyak gejolak, pembunuhan, tragedi, berdarah seperti yang tersebutkan tadi. Tapi itulah sikap mereka. Wa tarakna 'alaihim fil akhirin. Dan nama mereka harum. Dibutuhkan umat sampai detik ini. Disebut-sebut dan dijadikan rujukan umat sampai detik ini. Toladan bagi umat sampai detik ini. Dan sampai Allah wariskan bumi ini bersama yang di atasnya. Bukhari, Syafi'i, Malik, Auza'i, Ibn Sirin, Hasan Basri. Menjadi tokoh rujukan umat. Khalifah-khalifah yang tadi, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang begini, begitu, ini sudah terkubur dengan sejarah, bersama sejarahnya, bersama jasadnya. Tidak tersebutkan lagi. Tidak ada yang kenal, dan tidak ada yang butuh kepada mereka. Tapi para a'immah sampai hari ini dibutuhkan umat. Bagaimana madhabnya, seperti apa pendapatnya. Umat merujuk kepada fatwa-fatwa mereka. Ini para ulama kita. Toladan dan panutan bagi kita. Ini contoh dan beberapa gambaran bagaimana para ulama kita, a'immatus sunnah, peran mereka di dalam mementingkan urusan akidah berkaitan dengan sikap terhadap penguasa. Oleh karena itu, ada beberapa perkara yang juga perlu kita ketahui yang mendasar dalam ajaran sunnah, antara lain kewajiban taat, kewajiban patuh kepada pemerintah selama itu bukan maksiat kepada Allah, itu tersebutkan dalam banyak nas, banyak dalil di dalam Quran, sunnah, dan atsar a'immatus salaf. Tersebutkan dalam ajaran mereka, antara lain disebutkan oleh Imam Harb Al-Kirmani, dan beliau salah satu murid besar Imam Ahmad Harb Al-Kirmani, kita diperintah untuk terikat, taat, patuh kepada pemimpin. Tidak boleh kita melepas ketaatan kepadanya, apalagi keluar menentang dan melawan mereka, sehingga sampai Allah berikan jalan keluar bagi kaum muslimin. Jangan melawan pemerintahmu, dengar dan taati mereka. Jangan kamu rusak baiat kepada mereka, karena yang melakukan itu berarti dia mubtadi' dan menyalahi al-jama'ah. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, demikianlah Allah mewajibkan kita taat kepada mereka, melarang kita untuk melawan, menentang mereka. Tetapi kalau terjadi sesuatu yang tidak kita senangi, padamkan itu dengan tobat, padamkan itu dengan doa. Yang ingin kebaikan untuk dunia akhiratnya akan melakukan itu, kata Hasan al-Basri. Tidak bisa hukuman Allah dipadamkan dengan kekuatan adanya pemimpin yang tidak adil, adanya penguasa yang zalim, diktator, otoriter, dan yang semisalnya, karena memang rakyatnya juga menjadi penyebab banyaknya kemungkaran dan kedoliman pada mereka. Makanya kata Hasan al-Basri, banyak-banyaklah kalian bertobat dan berdoa kepada Allah agar Allah angkat musibah yang menimpa kalian pada penguasa kalian. Demikian pula disebutkan oleh Sadruddin As-Sulami rahimahullah, bahwa hal itu tersebutkan dalam banyak nas dari Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati rasulnya, dan pemimpin-pemimpin kalian, umara yang berkuasa dan pemerintah kalian. Dan itu kata Ibnu Athiyah sebagai bentuk amanat yang harus ditunaikan. Karena Allah katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanat itu kepada yang punya. Salah satu bentuk amanat ini adalah ketaatan kita kepada pemerintah kita. Itu amanah yang harus ditunaikan. Demikian pendapat penjelasan dari jumhur salaf dan khalaf dari para kalangan mufassirin maupun fuqaha. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang kedua, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dan memerintahkan ini kepada umat, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bukhari dan juga Muslim, beliau sabdakan dari hadis Abdullah bin Umar, alal mar al-muslim as-sama' wa ta'ah. Kewajiban setiap muslim patuh taat kepada pemerintahnya, fima ahabba wa karih, baik itu yang dia senangi atau dia benci. Illa an yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, kecuali kalau dia diperintah maksiat maka tidak boleh taat kepada siapapun. Baik yang dia senangi atau dia benci. Yang dimaksud hadis Rasulullah ini, yang dia senangi karena saat itu sesuai dengan kemauannya. Mungkin dia sebagai pelaku bisnis, dia sebagai apalah, peraturan pemerintah, hukum pemerintah saat itu kok kebetulan pas seperti yang dia canangkan, memberi keuntungan baginya. Peraturan yang seperti ini memberi keuntungan, saat itu menguntungkan kamu, membuat kamu senang, taati pemerintahmu. Begitu pula wagari, saat itu tidak membuat kamu senang, karena ternyata peraturan yang itu, hukum yang itu, kamu menganggapnya merugikan kamu. Ternyata ada aturan, ada surat SK turun, ada hukum ini itu diambil oleh pemerintah, yang itu bagi kamu merugikan, bagi kamu berat. Kok begini? Wah, saya banyak dirugikan. Saat kamu tidak senang, tentunya saat itu tetap Rasulullah yang memerintahkan, taati pemerintahmu. Baik saat kamu senang maupun saat kamu benci, tidak senang karena kamu anggap tidak sesuai dengan kemauanmu. Atau seperti kata Al-Mubar Ghafuri rahimahullah, saat pemerintah itu menentukan aturan, hukum yang sesuai dengan tabiatmu. Orang punya tabiat masing-masing, punya bawaan, sifat. Terkadang itu aturan, hukum sesuai dengan tabiatnya, senang dia, taati. Terkadang hukum itu tidak sesuai dengan tabiatnya, gahar dia, gak senang dia, tidak seperti yang diinginkan oleh tabiatnya. Tetap kata Mubar Ghafuri, taati pemerintahmu, patuhi mereka, selama kamu tidak diperintah maksiat kepada Allah. Aturan itu bukan aturan yang maksiat. Makanya para ulama kita jelaskan seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ucapan sebagian orang, iya kita mau taat kepada pemerintah kalau itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Selama mencocoki Quran dan Sunnah, didukung oleh dalil Quran dan Sunnah, kita mau taat. Itu enggak benar. Karena Sunnah Al-Quran wajib kita taati, baik itu diperintah oleh pemimpin ataupun tidak. Pemerintah nyuruh ataupun gak nyuruh, kita harus taat kepada Quran dan Sunnah. Gak nunggu pemerintah menyuruh. Justru ketaatan kepada pemerintah itu akan lebih tampak saat mereka menentukan sesuatu yang itu tidak ada di dalam Quran dan Sunnah, tapi juga tidak menyalahi. Tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi Sunnah. Mereka ambil itu untuk kemaslahatan umum, untuk kebaikan dan kemakmuran negaranya. Dan banyak contohnya. Marka jalan, lalu lintas, surat menyurat, tertib administrasi negara, yang nikah dengan buku nikah, KTP, paspor dan lain sebagainya. Mana ada ayat hadis menyuruh untuk membuat itu semua? Enggak ada. Tapi juga tidak menyalahi, justru untuk kemaslahatan umum. Kalau enggak lah banyak kecelakaan di jalan. Oleh sebab itu ditaati mereka. Enggak nunggu harus sesuai cocok dengan Quran dan Sunnah. Demikian pula di Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, alaika as-sam'u wa ta'a fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaih. Taati pemerintahmu, tunduk pada mereka dalam keadaan kamu sulit ataupun kamu dalam keadaan mudah, dalam keadaan susah atau dalam keadaan suka, dalam keadaan kamu tuh giat atau dalam keadaan kamu terpaksa. Giat, kenapa giat? Karena sama seperti tadi, saat kamu menghitung dan melihat aturan dan hukum pemerintah yang ini menguntungkan kamu, sehingga kamu giat semangat mentaatinya. Iya, menguntungkan kamu. Tapi makrohika, saat kamu terpaksa, berat kamu mentaatinya. Karena kamu pandang, ini merugikan saya. Saya harus ditarik begini, saya harus bayar begitu, saya harus begini, saya harus begitu. Kamu merasa terzalimi. Berat kan untuk ditaati? Rasulullah yang memerintahkan, tetap taati pemerintahmu. Tidak hanya itu, wa atharatin alaik, saat pemerintahmu itu lebih mementingkan keuntungan pribadinya. Itu atharah. Mereka enggak peduli dengan nasib rakyatnya. Bagaimana dia untung, bagaimana dia hidup makmur, bagaimana dia sejahtera, bagaimana masa tuanya, keluarganya dapat keuntungan besar, rakyatnya enggak pedulikan. Mau sengsara, mau apa. Itu asar. Kalaupun pemerintahmu seperti itu, taati. Taati mereka. Karena di situ keselamatan. Karena di situ kesejahteraan. Karena di situ keamanan, segala kebaikan. Jika umat ini mau taat kepada Allah dan Rasulnya, adanya demo-demo, ya, adanya orasi-orasi, teriak-teriak, yel-yel tertentu ini itu, para buruh keluar, kelompok ini keluar, ini itu. Karena apa? Karena ini. Saat mereka menganggap ini aturan dari pemerintah, hukum yang seperti ini merugikan kita. Kami para buruh menentang, gak terima. Demikiankah Rasulmu mengajarkan? Kamu ngelawan, keluar, nentang? Yang Rasul ajarkan, taati pemerintahmu saat kamu gak senang. melawan para tani, buruh atau para nelayan, rakyat kecil. Saat apa? Melihat kesenjangan sosial. Karena dianggap pemerintahnya kaya raya, dapat ini, itu sementara kita rakyat kecil. Kita didolimi, kata begini. Pemerintah kita korupsi, pemerintah kita kolusi, nepotisme, gak terima, ngelawan. Terjadi kan? Makanya Rasulullah ingatkan, taati pemerintahmu saat kamu senang ataupun susah. Saat kamu semangat, giat, ataupun saat kamu terpaksa. Bahkan saat pemerintahmu itu curang, lebih mementingkan keuntungan pribadinya. Bagi kita yang terpentingkan ajaran Rasulullah. Terjadi ini, terjadi itu. Yang penting bagi kita seharusnya kita tanya sebagai seorang muslim. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana sikap saya? Bagaimana Rasul saya mengajarkan kepada saya? Apa yang harus saya perbuat? Dia semestinya mencari tahu untuk kemudian itu yang dia pegangi dan dia amalkan. Ajaran Rasulnya, segala-galanya. Karena keselamatan hidup kita, kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, dunia dan akhirat kita terletak kepada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita cari untuk kita amalkan. Dan ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini beliau membimbing umatnya. Tapi mana yang mau dengar dari umat ini? Mana yang mau mengamalkan? Padahal ini ajaran Rasulnya. Hadis bahkan diriwayatkan di kitab tersahih, terbenar di muka bumi ini setelah Quranul Karim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan ajaran mulia kepada umatnya. Bagi kita seorang muslim ini ibadah. Karena ketaatan kita kepada Rasulullah ibadah. Allah perintahkan kata Imam Ahmad 33 kali dalam Quran. Di ayat surat berbeda-beda untuk taat kepada Rasulullah SAW. Wa atiur Rasul, faman yuti'ur Rasul faqad ata Allah, atiullah, atiur Rasul. Banyak ayat. Atau terkadang Allah mengancam mereka yang menyelisih dan melanggar ajaran Rasulnya. Allah mencela 33 kali. Diperintah taat kepada Rasulnya. Maka itu ibadah bagi kita. Ketaatan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada Allah. Artinya bagi seorang muslim, bagi seorang ahlus sunnah, ketika dia mengamalkan ini, dia taati pemerintahnya, dia hormati mereka, dia sedang mentaati Rasulullah yang mengajarkan ini. Ibadah berpahala baginya. Bukan karena itu kewajiban sebagai warga negara, lebih dari itu bagi seorang muslim. Kalau sekedar itu kewajiban kita sebagai warga negara, gak ada pahalanya. Ya cuma kita dianggap warga negara yang baik, titik. Apa di akhirat? Gak ada apa-apanya. Bagi seorang muslim lebih jauh dari itu. Ibadah kita kepada Allah. Ini urusan ibadah, urusan agama. Walaupun berkaitan dengan kehidupan sosial, bermasyarakat. Kita diatur semuanya oleh Islam yang sempurna ini. Baik secara hubungan kita vertikal maupun horizontal. Semuanya diatur, dibimbing. Termasuk hubungan kita dengan pemerintah kita. Diajari. Bagaimana tidak diajari Islam yang sempurna ini? Maaf, urusan khiro'ah diajari. Urusan BAB diajari oleh Rasulullah umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan menghadap kiblat ketika BAB, jangan membelakangi kiblat, jangan beristinja dengan tulang, dengan kotoran. Urusan belakang diajari oleh Rasulullah. Apalagi urusan berkaitan dengan pemerintahnya, urusan kenegaraan. Sampai Yahudi iri, orang-orang Yahudi dulu. Mereka katakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, memangnya Nabi kalian ngajari kalian semuanya, segala sesuatu, semua lini kehidupan diajari semuanya, dibimbing oleh Nabi kalian? Kata Salman, iya. Kata Yahudi, sampai urusan belakang, buang hajat? Kata Salman, iya. Kami diajari untuk tidak membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat, tidak istinja dengan tulang, tidak istinja dengan kotoran. Sempurna Islam ini, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait ketaatan kepada pemerintah. Yang kedua, dalam sunnah pula bagaimana kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk sabar menghadapi kezoliman, kecurangan, ketidakadilan pemerintah. Jika memang itu ada, seandainya itu terjadi, kita menghadapi. Jika itu yang kita hadapi, apa yang harus kita perbuat? Rasul ajarkan kepada umatnya untuk sabar. Dan itu tersebutkan dalam banyak sunnah, dalam hadis, antara lain yang sebelum itu, perkara sabar ini disebutkan dalam banyak Quran, antara lain wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Allah perintahkan isbir 'ala ma asabak, sabarlah atas yang menimpa kamu, musibah. Namanya musibah kan kejelekan. Kalau kamu menghadapi musibah yang Allah perintahkan dalam Quran, sabarlah. Jangan marah-marah. Jangan kamu emosi, jangan kamu ngumpat-ngumpat, sabar. Bahkan Rasulullah pun diperintah oleh Allah untuk sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana ulul azmi dari para rasul bersabar. Nuh, Musa, Ibrahim, Isa bersabar. Dan itu pun bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja orang itu sabar, sabar, betul-betul sabar, menahan diri, tidak berucap, tidak berbuat sesuatu yang menyalahi syariatnya, gak lama Allah yang akan membela mereka. Gak perlu mereka keluar tenaga, gak perlu teriak-teriak, gak perlu demo-demo, gak perlu mengeluarkan massa, gak perlu. Kata Hasan al-Basri, seandainya umat itu mau sabar, gak lama sebetulnya. Tapi mereka tergesa-gesa, gak sabaran. Lihatlah apa yang Allah sebutkan tentang Bani Israel. Watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Karena sabar bani Israil ngadepi siapa? Fir'aun yang bunuh, yang kejam, yang antum tahu siapa Fir'aun juga. Kejar-kejar Nabi Musa dan Bani Israel bersama. Pada akhirnya siapa yang menghancurkan Fir'aun? Siapa yang membinasakan kekuatan yang super ini bersama bala tentaranya yang bengis, kejam dan hancur di tengah lautan, ditelan. Allah yang hancurkan. Bani Israel selamat. Enggak lama kalau saja mereka sabar. Tapi kata Hasan Basri, permasalahannya umat itu enggak sabar. Merasa terzalimi, merasa dirugikan. Ini hak kita. Kita sebagai rakyat, warga negara tidak diberikan hak kita. Tuntut, keluar, lawan, tentang. Banyak pihak yang memanfaatkan momen-momen semacam itu. Ayat banyak memerintahkan kita untuk bersabar. Di dalam sunnah, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan ini kepada umat beliau untuk bersabar, antara lain di Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah sabdakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Barang siapa, perhatikan hadis ini, barang siapa yang mendapati dari pemerintahnya sesuatu yang tidak dia senangi, umum, sesuatu yang membuat kita enggak senang, kita enggak terima, enggak senang, artinya kita mangkel. Mungkin kita enggak senang kok, kita pegel hati ini, sakit hati ini, terbakar dada ini. Barang siapa yang melihat dari pemerintahnya sesuatu yang tidak dia senangi, apa yang Rasul ajarkan? Keluarlah kalian, jangan pengecut. Itu yang Rasul ajarkan? Tidak. Apa yang Rasul sampaikan? Kerahkan massa kalian. Bikin aksi mogok makan di gedung sana, gedung sini, depan kantor ini atau itu, instansi yang ada. Enggak. Teriak-teriak sana di panggung. Bawa mikrofon. Karena dia melihat sesuatu yang tidak dia senangi. Apa yang Rasul katakan? Fal yasbir. Hendaklah dia sabar. Sabar. Ajaran Rasulullah SAW. Sabarlah. Sunnah mengajarkan demikian. Karena barang siapa yang keluar dari pemerintahnya walaupun sejengkal, lalu dia mati dalam keadaan seperti itu, matinya mati jahiliyah. Dimaksud disebutkan sejengkal, artinya sedikit saja dia berbuat untuk melawan kepada pemerintahnya, hanya dengan kata-kata dia menghasut banyak orang, hanya dengan tulisan misalnya dia sebarkan di mass media atau elektronik, hanya dengan ceramah sejengkal sedikit dia berbuat, mengakibatkan keluarnya banyak orang, menentang dan melawan pemerintahnya, dia mati, matinya mati jahiliyah. Kenapa disebut demikian? Karena jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, masyarakat sesat, masyarakat buruk, yang salah satu karakter sifat mereka tidak mau tunduk taat kepada pemimpin. Itu sifat jahiliyah. Bagi masyarakat jahiliyah aib kalau seseorang itu disuruh taat sama orang lain. Dia merasa merdeka, gak ada yang bisa mimpin saya, gak ada yang bisa memerintah saya. Saya orang merdeka, gak ada yang berhak mau nyuruh-nyuruh saya. Masyarakat jahiliyah. Sehingga dia mati dalam keadaan tidak ada orang yang dia taati. Masyarakat jahiliyah mati dalam keadaan tidak ada yang dia yakini orang yang harus dia hormati, dia patuhi. Makanya ini pun kalau mati dalam keadaan seperti itu sama seperti matinya orang-orang jahiliyah. Rasulullah sebaliknya menentang ajaran itu. Hingga Rasul ajarkan sabar, taati, patuhi pemerintahmu. Semakna dengan itu riwayat Muslim. Hadis kedua di Bukhari Muslim pula dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Akan terjadi, akan ada sepeninggalku nanti di masa-masa berikutnya atharah. Apa atharah tadi? Tipe atau sifat pemimpin yang memikirkan keuntungan pribadinya. Karena dia mementingkan keuntungan pribadinya, dia abaikan kepentingan rakyatnya, bawahannya. Itu akan ada, Rasul sudah sabdakan. Dan ini bukan ramalan dari Rasulullah. Kalau ramalan kan bisa terjadi, bisa enggak. Ini pasti terjadi. Dan yang Rasul sabdakan adalah wahyu dari Allah. Atharah pasti ada. Pasti terjadi. Dan benar terjadi seperti yang Rasul kabarkan. Wa umur tunkirunaha. Dan banyak perkara yang kalian ingkari. Kalian menganggap memang ini gak benar. Memang itu akan terjadi. Perkara-perkara mungkar. Gak benar ini salah. Gak boleh ini. Ya memang gak boleh. Memang seharusnya gak terjadi. Itu akan kalian dapati. Nanti. Sepeninggalku, kata Rasulullah. Lihat para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, kalau kami mendapati itu, apa yang engkau ajarkan kepada kami untuk kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana sikap kami kalau kami melihat pemimpin-pemimpin yang atharah, AKN, melihat pemimpin-pemimpin yang melakukan banyak kemungkaran, gak bener, jelek, apa yang harus kami lakukan? Para sahabat ini tanya kepada Rasulullah untuk menjaga agamanya agar selamat, agar tidak salah langkah, berbuat sesuatu dianggap itu benar ternyata menyalahi ajaran Rasulullah. Dianggap jihad padahal itu mati konyol. Mereka gak ingin. Ingin selamat agamanya Makanya kemudian mereka tanya ke Rasulullah, minta bimbingan apa yang harus kami lakukan? Engkau perintahkan apa kepada kami? Fama ta'muruna, kalau kami dapati semua itu. Rasulullah sampaikan kepada mereka, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikan yang menjadi kewajiban kalian. Mintalah kepada Allah yang milik kalian. Satu, kalau itu kewajiban kalian, memang itu sebagai tanggung jawab kalian, kalian dituntut untuk memberikan, kalian diminta untuk menunaikan, kalian diharuskan berbuat itu, maka berbuatlah, berikan. Karena itu memang tanggungan kalian, kewajiban kalian. Harus bayar ini, bayarlah. Itu kewajiban kalian. Harus mentaati peraturan ini, taatilah. Rasulullah yang mengajarkan umatnya ini. Ini bukan undang-undang dasar, bukan ini, bukan itu, tapi ajaran Rasulullah, Rasul kita, Nabi kita, yang kita imani, yang kita syahadat setiap hari, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah, wajib kita taati. Tunaikan yang memang itu menjadi kewajiban kalian. Sisi yang kedua, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Sekarang yang menjadi hak kamu, yang seharusnya kamu dapati, yang seharusnya kamu peroleh, tetapi tidak kamu dapati, diambil oleh pemerintah. Apa yang harus kamu lakukan? Rasulullah ajarkan, minta kepada Allah, doa. Ya Allah, itu hakku, hak kami sebagai rakyat. Berikan kepada kami, ya Allah, permudah agar pemerintah kami mau menyalurkan itu kepada kami, mengucurkan dana itu untuk kami. Minta kepada Allah. Sisi ini terutama. Saat orang merasa tidak mendapat haknya, yang seharusnya dia peroleh memang. Saat mereka merasa berhak mendapati bagiannya, ternyata tidak. Apa yang dilakukan orang? Gak sabar. Bukan minta kepada Allah, tapi lebih percaya pada dirinya sendiri. Keluar, nuntut. Ngoceh di Twitter, di sana, di sini. Ini hak kami, ini subsidinya rakyat, ini harus begini, ini harus begitu. Merasa itu hak yang memang seharusnya mereka dapati. Isu BBM naik rame. Ini ada ini, begitu terus seterusnya. Rasul ajarkan sabar. Mintalah kepada Allah yang menjadi hakmu. Yang kedua, hadis ini pula mengajarkan kepada kita perkara penting. Dengan kesabaran ini, ketika hak kita sebagai rakyat tidak kita dapati, ditahan, tidak diberikan, itu tidak berarti bagi kita boleh melakukan hal serupa sehingga tidak mentaati pemerintah kita, tidak menunaikan kewajiban kita, bagian pertama tadi. Ini tidak menjadi dalil, tidak menjadi alasan untuk bolehnya kita meninggalkan ini. Sehingga orang berkata misalnya, lu taati, kamu harus bayar ini, harus patuh itu. Oh gak bisa, gak mau aku. Pemerintahnya zalim kayak begini, merekanya begini, hak kita gak dikasih ini, haknya rakyat begini, maka kewajiban-kewajibanku sebagai warga negara gak aku mau Tidak mau aku berikan. Tidak. Makanya dua sisi yang berbeda masing-masing. Kalau itu kewajibanmu, mereka yang perintahkan, berikan. Tetap tunaikan. Yang itu menjadi hak kamu, tidak mereka berikan, minta sama Allah. Sabar. Sabar. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Mulia. Apa yang Rasul ajarkan. Kata Imam Ibnu Allan, ini termasuk dari iman kepada takdir, rukun iman ke-6. Karena termasuk iman terhadap takdir adalah kesabaran terhadap apa yang telah ditakdirkan. Makanya Rasul katakan, wa antu mina bil qadar khairihi wa syarrihi, uluwihi wa murrihi. Beriman kamu terhadap takdir yang manis maupun yang pahit, yang baik maupun yang jelek. Sekarang ini takdir yang jelek sedang kamu hadapi, yang tidak kamu senangi. Layaknya takdir-takdir yang lain, sakit, yang tidak kamu senangi. Tapi kamu harus beriman, ridho, sabar. Dapat musibah, kecelakaan, atau apa misalnya. Ya sabar. Ini pun sama. Kamu mendapati pemerintah, pemimpin yang tidak kamu senangi. Merugikan kamu. Zalim, tidak memberikan hak-hakmu. Sabarlah, itu termasuk iman terhadap takdir. Rukun iman yang ke-6. Sabar. Terhadap kekurangan dan kedzaliman mereka. Di Bukhari Muslim pula dari Usaid bin Hudair, Rasulullah SAW sabdakan, innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni alal hawd. Kalian akan dapati sepeninggalku nanti asarok tadi, telah lalu. Tipe pemimpin yang mementingkan keuntungan dirinya sendiri. Maka sabarlah. Menghadapi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Rasul ajarkan, sabarlah. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga kelak di akhirat. Artinya perintah kesabaran itu sampai ajal menjemput mereka. Makanya enggak benar ungkapan sebagian orang, Ya sabar ada batasnya. Sabaran orang itu ada batasnya, Bung. Salah. Kesabaran tidak ada batasnya. Batas kesabaran itu sampai kamu mati. Rasulullah katakan, sampai kamu bertemu denganku di telaga kelak. Telaga yang Allah janjikan untuk Rasulnya di akhirat nanti. Yang luas telaga itu dan cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Rasulullah katakan, yang meminum dari air telaga itu, dia tidak dahaga untuk selama-lamanya. Ibnu Hajar sebutkan isyarat kalau dia masuk surga, karena hanya di surga yang tidak dahaga untuk selama-lamanya. Untuk mendapati itu, agar orang mendapati telaga Rasulullah dan minum dari air telaga itu, masuk jannah, tiketnya sabar terhadap kezoliman, kekurangan pemerintahnya. Sabar. Sampai engkau bertemu denganku di telaga kelak. Karena enggak semua orang mampu mendekat ke telaga Rasulullah ini. Di Bukhari juga Rasul kabarkan bagaimana ada orang-orang yang dihalau, dijauhkan, enggak boleh dekat. Pinginnya mereka mendekat ke telaga itu untuk minum. Tapi selalu dihalau dan dihalau, dihalangi, dijauhkan. Enggak gampang. Sabar terhadap apa yang didapati dari kekurangan, kesalahan atau kejelekan pemerintahnya. Yang terakhir sebelum kita sholat, riwayat Ismaili dari Umar ibn al-Khattab bahwa Rasulullah SAW mengatakan, atani Jibril. Perhatikan baik-baik hadis. Jibril datang kepadaku. Faqala. Jibril bernasehat, ingin baik untuk umat Rasulullah. Kata Jibril, inna ummataka muftatanatun min ba'dik. Umatmu terfitnah setelahmu. Fakultu, aku tanya, kata Rasulullah, min aina, dari mana mereka bisa terfitnah? Terfitnah yang dimaksud terjerumus dalam kerusakan, terjerumus dalam kejelekan. Qala min kibali umara'ihim wa qurra'ihim, itu fitnah dari pemerintah mereka dan para pembaca Qur'annya. Yamna'ul umara'un nasal hukum, yaitu kata Jibril, ketika pemerintah mereka mencegah, menghalangi hak rakyatnya tadi, yang semestinya itu hak didapati rakyat, tidak mereka berikan. Zalim. Fayatlubuna hukukahum fayuftan. Rakyatnya ini, umatmu ini, nuntut haknya. Di situ terfitnah mereka, terjatuh dalam jurang kehancuran dan kejelekan, kerusakan. Sering terjadi caos, baku tawur dengan aparat ya. Karena demo massa enggak bisa dibubarkan atau sudah berbuat anarkis. Terfitnah mereka, kerusakan terjadi. Korban berjatuhan, ya dari pihak aparat kita, ya dari pihak pendemo. Ada yang luka, tidak jarang ada yang mati, sia-sia. Karena mereka nuntut. Menuntut apa yang merasa mereka anggap sebagai haknya. Jibril, 14 abad lebih yang lampau sudah mengingatkan. Umatmu terfitnah. Mereka tuntut haknya. Wayat ba'ul qurra'a ula'il umara' fayustanun. Para pembaca Qur'annya ngikuti pemerintah yang seperti itu. Benarkah? Mengiyakan. Maka mereka pun terfitnah. Mendapat bagian. Qultu. Rasul tanya kepada Jibril. Fa kaifa yaslam man salima minhum. Wahai Jibril, kalau itu fitnah, bagaimana agar mereka bisa selamat, yang ingin selamat, bagaimana caranya? Apa yang kau nasihatkan? Ini wahyu dari Allah disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya agar mereka selamat dari fitnah, tidak terjatuh dalam jurang kehancuran ini? Qala, kata Jibril, bil kaf was sabr, dengan menahan diri dan bersabar. Jibril, sabar, kaf, tahan. Orang mungkin emosional, orang mungkin reaksioner, gak terima, gak tahan melihat ini itu, inginnya meledak dan dia tampakkan ketidakterimaannya itu. Jibril bukan demikian menasehati umat. Tahan dan sabar kalau ingin selamat. In u'tul ladzi lahum akhadhu wa in muni'uhu taraku. Bagaimana kesabaran itu? Kata Jibril, kalau ternyata diberikan kepada mereka yang menjadi hak mereka, digratiskan pendidikannya, digratiskan kesehatannya, diturunkan BBM-nya, sembakonya, atau yang lain-lainnya lah yang mereka anggap itu haknya. Jika diberikan kepada mereka, ya mereka terima, mereka ambil. Alhamdulillah diberikan, itu hak kami. Tapi jika enggak diberikan, kata Jibril, mereka biarkan. Mereka lepas untuk Allah. Seperti hadis tadi, mereka hanya berdoa, meminta kepada Allah. Tidak keluar, tidak nentang, tidak melawan, tidak berdemo, tidak teriak-teriak, tidak menuntut. Karena di situ terjadi fitnah pada umat ini. Sabar, diam, menahan diri. Kalau ingin selamat, minta kepada Allah. Dikasih, ya terima. Jazakallah khair. Tidak dikasih, biarkan. Mintalah kepada Allah. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam, ini sesi pertama. InsyaAllah kita lanjutkan dari sesi kedua nanti setelah sholat. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.